Aku ingat padamu waktu kita masih menjadi saksi, engkau telah berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari yang engkau telah ingkari janji.